Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan kabar Anda jauh lebih baik dan jauh lebih sehat dari hari-hari kemarin. Berjumpa lagi dengan saya Adiantara dan di video kali ini, saya akan sharingkan lanjutan dari video saya kemarin tentang tipe kepribadian manusia. Dan salah satu dari tipe kepribadian manusia yang hari ini saya mau sharingkan yaitu koleris. Bapak Ibu sekalian, koleris ini juga disebut dengan si kuat. Ya, bagaimana Anda menentukan orang itu tipenya koleris? Ada ciri-ciri yang mesti Anda ketahui, Bapak Ibu semuanya. Ciri-ciri orang yang koleris biasanya kalau Anda menemukan orang itu dengan tatapan tajam, hobinya merintah, to the point sukanya atau dengan agresif juga. Nah, itu juga bisa dikatakan ciri-ciri orang koleris. Ya. Ciri-ciri orang koleris, Bapak Ibu sekalian, biasanya orang itu tidak peka. Ketika mendapatkan sebuah pekerjaan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan, dia tidak peka dengan yang harus dilakukannya. Yang kedua, tidak mau tahu. Yang ketiga, mungkin mau menang sendiri. Keempat, jarang minta tolong. Dan yang terakhir mungkin suka berdebat. Itu beberapa ciri-ciri tipe kepribadian seorang koleris, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, di setiap tipe kepribadian manusia itu pastinya ada kelebihan dan ada kelemahan. Kelebihan dari seorang tipe kepribadian koleris ini, biasanya seorang koleris itu suka dengan tantangan, Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, orangnya dinamis, selalu bertumbuh dan sukanya berubah. Dan menariknya, seorang koleris ini mempunyai kelebihan dia cocok sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Nah, kelemahan dari seorang koleris itu sifatnya dia suka egois. Yang kedua, mungkin susah memaafkan, bahkan juga susah meminta maaf kepada seseorang. Entah dia salah atau tidak ya. Yang ketiga, suka bikin masalah pastinya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Anda kalau punya teman, sahabat, keluarga, orang tua, bahkan nasabah atau bahkan tim bisnis yang punya kepribadian koleris, bagaimana cara mengatasinya atau cara menghadapinya? Satu hal yang mesti Anda pegang kalau menghadapi seorang koleris itu adalah jangan pernah Anda membantah, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, jangan pernah Anda membantah atau membanding-bandingkan seorang tipe koleris ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, jika Anda seorang koleris, hal apa yang mesti Anda rubah? Nah, yang pertama, Anda mesti belajar bagaimana cara bersabar, Bapak Ibu. Jangan buru-buru mengambil sebuah keputusan dan jangan agresif pastinya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian belajar peduli dan belajar mendengarkan cerita atau omongan orang lain. Kadang seorang koleris ini hanya suka didengarkan, tapi mesti belajar bagaimana juga mendengarkan orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jika seorang koleris, hal apa yang kita mesti rubah yaitu belajar memperbaiki kata-kata yang mesti dikeluarkan. Karena itu halnya untuk membangun sebuah relationship, hubungan antara orang lain. Contohnya, kadang seorang koleris suka, kamu salah, gitu contohnya ya. Kamu salah, ya kita gantikan, kamu sudah benar, tapi kita perbaiki di bagian apanya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalian itu sedikit cuplikan mengenai tipe kepribadian manusia yaitu koleris. Dari buku yang saya baca yaitu Personality Plus karangan Florence Littrow. Bapak Ibu sekalian, tipe kepribadian manusia ini kemungkinan satu tipe itu dominan. Dan kadang juga ada yang campuran. Ada orang yang dominan koleris, tapi ada juga sedikit sanguin atau sedikit flegmatis. Ya, tidak, kadang tidak ada orang yang murni sekali tipe kepribadian yang koleris sekali, tapi biasanya dominan. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sharingkan di audio book saya kali ini. Ya, berikutnya saya akan membahas tipe kepribadian sanguin, flegmatis, dan melankolis. Kalau Anda menyukai ini, bisa Anda bagikan kepada semua tim. Sampai jumpa di audiobook saya berikutnya. Salam dahsyat luar biasa.